Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Halaman 43. Pembahasan kita masih sama tentang isim kana wa akhwatuha. Isim kana wa akhwatuha. Fungsi dari kana wa akhwatuha adalah merafakkan isim, menasabkan khobar. Merafakkan isim, menasabkan khobar. Kemudian yang berfungsi merafakkan isim, menasabkan khobar, bukan hanya kana dalam bentuk madhi. Bukan hanya kana dalam bentuk madhi. Tetapi dalam bentuk yang lain, fi'il mudhari' dan fi'il amr juga tetap berfungsi merafakkan isim, menasabkan khobar. Jadi kita ulangi kembali, fungsi kana itu kan merafakkan isim dan menasabkan khobar. Fungsi ini berlaku dalam bentuknya sebagai fi'il madhi, sebagai fi'il mudhari', maupun sebagai bentuk fi'il amr. Fungsinya sama, kana fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yakunu, fi'il amrnya apa? Kun. Kana, yakunu, dan kun fungsinya sama, merafakkan isim, menasabkan khobar. Kita lihat catatan kaki nomor 1, halaman 43. Halaman 43, catatan kaki nomor 1. Qala syarihu, ay, apa artinya ay? Artinya, ma tahawwala min hadhil af'al. Ma, apa, tahawwala, berubah, perubahan, min, dari, hadhil af'ali, fi'il-fi'il ini. Fi'il-fi'il ini maksudnya apa? Kana wa akhwatuha. Kal mudhari'i, seperti fi'il mudhari'i, wal amri, dan fi'il amr. Jadi perubahan dari fi'il ini, perubahan dari fi'il-fi'il ini, baik menjadi mudhari' maupun amr, ya'malu, artinya ya'malu, beramal, berfungsi. Berfungsi. Amal al-madhi, amala berarti apa? Berfungsi seperti fungsi madhi. Minha, darinya. Saya ulangi kembali, menurut asy-syarih, jadi perubahan dari fi'il-fi'il ini seperti menjadi mudhari' maupun amr, fungsinya sama dengan fungsi fi'il madhi. Apa kesamaannya? Fayarfa'ul isma wa yansibul khabar. Fa, maka yarfa'u, merafa'kan, al-isma, isim, wa yansibu, dan menasabkan al-khabar. Khabar. Ulangi lagi. Perubahan dari fi'il-fi'il ini, seperti mudhari' dan amr, tetap berfungsi seperti fungsi fi'il madhi. Sehingga merafakkan isim dan menasabkan khobar. Nahwu, contoh. Kana Muhammadun aliman. Kana Muhammadun aliman. Muhammadun, kenapa dibaca marfu? Isim kana. Tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Aliman, kenapa dibaca mansub? Khobar kana. Khobar kana pasti mansub. Apa tanda nasab pada aliman? Fathah, karena isim mufrad. Wa yakunu Muhammadun aliman. Wa yakunu Muhammadun aliman. Muhammadun kenapa marfu? Isim yakunu, tanda rafanya dhammah karena mufrad. Aliman kenapa mansub? Khobar yakunu. Apa tanda nasabnya? Fathah, karena isim mufrad. Wa kun aliman. Kun itu bentuk fi'il madhi, ya fi'il amr dari apa? Kana, kana yakunu, kun fayakun. Kan gitu ya. Kun, jadilah. fayakun, maka menjadilah. Di sini apa artinya kun aliman, jadilah orang yang alim, yang berilmu. Aliman kenapa mansub? Khobar apa? Kun. Mana isim kun? Mustatir. Takdiruhu apa? Anta. Kata beliau berikutnya, wa asbaha zaidun nasyitan, wa yusbihu zaidun nasyitan, wa asbih nasyita. Asbaha itu termasuk saudaranya kana. Apa arti asbaha? Subuh. Menjadi, artinya keterangan waktu pada waktu apa? Subuh. Pada waktu pagi. Zaid, apa artinya Zaid? Zaid. Nasyitan, rajin. Zaid menjadi rajin pada waktu subuh, pada waktu pagi. Untuk asbaha, jelas. Asbaha adalah fi'il madhi. Mabni ala al-fath. Fathi. Asbaha. Mabni ala al-fathi. Fi'il madhi. Sukun kebu. Berarti. Asnur. Zaidun. Kenapa dibaca marfu Zaidun? Isim apa? Isim asbaha. Nasyitan kenapa mansub? Khabar asbaha. Nah asbaha itu bentuknya madhi. Kalau bentuk mudhari'nya yusbihu, af'ala yuf'ilu, asbaha yusbihu. Yusbihu fi ilmu mudhari' marfu, karena tidak ada menasabkan, tidak ada menjazmkan. Zaidun kenapa marfu? Isim yusbihu. Berarti yusbihu perlu fa'il apa mboten? Tidak. Jadi setiap fi'il, monggo dicatat aja, enggak apa-apa. Di kitab boleh, di buku juga boleh. Kalau mau aman di buku, karena di kitab kadang-kadang dipakai catatan pesanan barang atau utang. Silakan dicatat setiap fi'il. Pasti mempunyai fa'il. Setiap fi'il pasti mempunyai apa fa'il. Karena ada fi'il ada apa fa'il. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il. Kenapa Dadang? Dingin atau asrep? Alhamdulillah. Kok malah sehat? Barangkali di luar dingin bisa masuk. Barangkali. Tadi Mas Abdul aja kedinginan di luar. Jadi setiap fi'il pasti apa? Mempunyai fa'il. Kecuali kana wa akhwatuha. Kecuali kana wa akhwatuha. Sudah bisa melanjutkan jenengan, cerdas semua kok. Kecuali kana wa akhwatuha. Perlu fa'il apa buatan? Apa yang diperlukan? Isim dan khobar. Kecuali kana wa akhwatuha mempunyai isim dan khobar. Mempunyai isim dan khobar. Saya ulangi kembali, setiap fi'il pasti mempunyai apa-apa? Fa'il. Kecuali kana wa akhwatuha. Nah, kana wa akhwatuha itu kan fi'il. Fi'il. Tapi tidak punya fa'il. Yang dia perlukan apa? Isim dan khobar. Kenapa kok perlunya dua? Kalau tadi kan, perhatikan, setiap fi'il pasti punya fa'il. Fa'il itu cuma satu. Kecuali kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha perlu isim, perlu khobar. Yang ini cukup satu, yang ini berapa Pak Mariano? Dua. Karena memang keperluannya beda. Ada yang cukup satu, ada yang harus malah empat. Wah, gayeng ini. Nah, kenapa? Karena kana wa akhwatuha. Karena wa akhwatuha, silakan ditulis. Poin yang berikutnya aja, dilanjutkan juga boleh, enggak apa-apa. Kana wa akhwatuha disebut fi'il naqis. Naqis itu apa artinya naqis? Kurang. Kana wa akhwatuha disebut fi'il naqis. Buka kurung, tutup kurung, kurang. Tak kira pembagian apa. Senang. Senang eh. Karena wafat itu disebut apa? Fi'il? Nakis. Dalam kurung apa tadi? Kurang. Karena kurang maka untuk nambahnya itu diperlukan dua. Itu saja. Tidak ada masalah. Jadi nanti kalau kita membaca apa contoh i'rab pasti disebutkan gitu. Karena fi'ilun madhi nakis. Nasikhun. Nah gitu. Nasikhun. Nafisun nasikhun. Cukup. Seperti itu. Itu tambahannya. Jadi kita ulangi kembali bahwa setiap fi'il pasti punya apa? Fa'il. Kecuali kana wa akhwatuha. Yang diperlukan fa'il bukan. Tetapi isim dan khobar. Baik, kita lanjutkan. Qala wa yusbihu zaidun nasyitan. Tadi yusbihu fi'il mudhari. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Mana fa'il yusbihu? Enggak ada. Betul Mas Ismanto. Enggak ada. Karena yusbihu termasuk saudaranya kana. Kalau menjadi saudaranya kana, konsekuensinya enggak dapat fa'il. Tapi ada kompensasinya. Dapat isim dan kho. Zaidun kenapa marfu? Isim yusbihu. Nasyitan kenapa mansub? Khabar yusbihu. Wa asbih nasyitan. Asbih itu fi'il amr. Berarti kira-kira apa artinya asbih nasyitan? Kalau pagi jadilah orang rajin. Kan itu. Seperti panjenengan semua. Kalau udah pagi rajin mesti. Alhamdulillah. Kecuali pas libur. Pas libur ya kesempatan. Pada subuh tidur lagi loh Abdullah yang bilang. Kayak Mas Abdullah yang jawab ini karena ikut Mas Heru juga. Koyo pas. Pas apa? Memang seperti itu Mas Heru. Wah, Pak ada gitu. Nah, ambil pas-pas deh. Kira-kira apa artinya tadi? Asbih nasyitan. Nasyitan jelas tadi artinya apa? Rajin. Kalau asbih, perintah. Jadilah orang rajin. Kapan? Pagi. Kalau pagi saja rajin, apalagi sih? Siang. Kalau pagi sudah rajin, siang rajin, ya sore mestinya tambah rajin, biar lengkap. Kan itu. Kalau pagi rajin, siang rajin, sore rajin, biar imbang siang dan malam, malamnya juga rajin. Maka terjadilah keseimbangan hidup yang disebut dengan kerajinan. Mas Gun itu. Qala. Sekarang beliau sampaikan contoh i'rabnya. Fa, apa artinya fa? Maka yakunu, yakunu dalam kurung ya. Berarti yakunu cara i'rabnya apa kita baca sama-sama? Fi'lun mudhari'un nasikhun mutasarrifun min kana. Saya terjemahkan dulu. Yakunu itu fi'il mudhari' jelas? Jelas. Kalau nasikhun sudah kita lewati kemarin. Nasihun apa? Pengubah hukum. Kalau yang kurang yang naqisun. Ya, naqisun, naqis. Kalau nasih kabarnya pengubah hukum. Karena ya karena dan yakunu mengubah hukum nama badan. Mengubah dari semula fa'il marfu menjadi apa? Maksudnya? Enggak. Fa'il dari marfu' menjadi marfu' nasab. Oh, nasab kok Mas Heru? Oh, mansub, mansub. Fa'il loh, Mas. Fa'il dari isim. Oh, malah menjadi isim. Fa'il loh. Enggak ada kaitannya karena yakunu dengan fa'il. Karena pasangannya karena apa? Mubtada khobar. Enggak apa-apa Mas Dadang, mau kenal apa Mas Iswanto. Pun Saya mawon. Tadi pertanyakan jebakan itu. Jadi yakunu fi'lun mudhari'un nasikhun, yakunu fi'l mudhari' yang mengubah hukum. Mengubah hukum mubtada khobar yang semula marfu menjadi apa? Isim dan khobar marfu mansub. Itu namanya apa? Nasikh. Kalau mutasarrifun hasil perubahan, hasil tasrif min dari kana. Jadi yakunu bentuk mudhari ini hasil perubahan dari bentuk madhinya ka kana. Apa fungsinya? Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Apa artinya yarfa'ul isma? Merofa'kan isim dan menasabkan khabar. Wa Muhammadun, sama-sama dibaca 1 2 3. Wa Muhammadun ismuha marfu'un biha wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu wa aliman khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Cukup dulu sampai di situ. Itu i'rab dari kana Muhammadun aliman. Kana fi'il Muhammadun isim aliman khabar. Wa kun, sementara kun fi'lu amrin, fi'il amr. Nasikhun, pengubah hukum. Nasikhun, pengubah hukum. Mutasarrifun, hasil perubahan. Min, kana, dari kana. Fungsinya sama. Yarfa'ul isma, merofakkan isim. Wa yansibul khabar, dan menasabkan khabar. Wasmuhu, dan isimnya. Mus, takdirun fihi wujuban. Takdiruhu apa? Anta. Wa aliman, dan aliman khabaruhu man subun bihi wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu wa mithluhu ma ba'dahu. Apa artinya wa mithluhu? Dan sama dengan itu ma ba'dahu, apa yang setelahnya. Artinya contoh setelahnya sama. Kemudian catatan kaki nomor 2, al-i'rabu, i'rab, i'rabuhuma, apa artinya i'rabuhuma? I'rab keduanya, mithlu, seperti, i'rabi, i'rab, kana syaikhu syaban. Halaman 42, halaman sebelumnya. Itu sudah cara i'rabnya. Harfan biharfin. Apa artinya harfan biharfin? Huruf per huruf. Tanbih. Apa artinya tanbih? Peringatan. Asyukhusu ya'ti bima'na dhahab wa bima'na al-hudur. Jadi syakhasa, syakhasa, syukhus, ya'ti apa artinya? Datang bima'na, dengan arti az-dhahab, pergi. Wa bima'na, dan dengan mana al-hudur, datang. Hadir, kehadirannya, kedatangannya. Jadi syakhisa itu punya dua arti yang berbeda. Kadang-kadang diartikan pergi, kadang-kadang diartikan apa? Ada datang. Kadang-kadang diartikan berangkat, kadang-kadang diartikan tiba. Kalau kereta api kan berangkat dan tiba. Kadang-kadang diartikan, kenapa mulai Pak Mariono? Tadi nyala hidup loh Pak Ombal. Kan gitu, datang, kadang pergi, kadang berangkat, kadang tiba, kadang landing, kadang take off, kadang on, kadang off. Oh no, kalau off? Orang-orang. Wah. Oh, bahasa Belanda ya? Pak Mariono dan Demus juga. Kayaknya udah kangen kerja bakti dengan besok pagi, ke? Oke. Kalau nggak kerja bakti nggak seperti ini. Apa potensinya kurang mengalir kalau tidak kerja bakti. Apalagi hujan-hujan begini dingin, cuma terpendam bakatnya di rumah eman kan itu. Karena besok on loh. Yeah, ono. Kan itu. Jadi jangan sampai off. Ora ono off. Sebenarnya dipelajarkan banyak loh bahasa Inggris ke bahasa Jawa itu. Apa? Lain ya. Wong iya orang kalau sudah apa namanya istilahnya wong Jawa itu memang plesetannya luar biasa pol apalagi Jogja itu. Iya kan? Kita pelajaran, kita pleset memang kita pleset. Nama tadi? Oh iya. Itu ada orang iseng nulis itu bahasa Inggris, bahasa ini, bahasa Inggrisnya memegang. The mo. Bahasa Inggrisnya duduk. The pro. Gitu. The boy. Tiga. Jadi begitu nggih, cukup insyaallah untuk pagi hari ini. Jadi selesai resmi karena wa akhwatuha sudah dibahas. Kalau misalkan diulang secara ringkas isi marfu ada berapa? 7. Yang pertama fa'il, kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, keempat khobar, kelima isim kana, besok isim inna. Insyaallah. Besok isim inna wa akhwatuha, setelah isim inna selesai baru kita latihan. Setelah inna wa akhwatuha selesai baru kita latihan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu.